Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita dalam pembacaan kitab Mulakhat Al-Fiqh. Kita membahas tentang syurut sholat, syurut syarat-syarat saat tahan sholat. Kita sampai asfaratul khawm, syarat yang kelima. Syaikh Al-Fauzan mengatakan, wa min syurutis sholati an-niyyah. Asfaratul khawmis an-niyyah. Syarat sahnya salat yang kedua adalah niat, harus adanya niat. Wa min syurutis salat, dan termasuk dari syarat keabsahan salat adalah niat. Niat itu apa artinya? Secara bahasa lughatan al-qasdu, al-qasdu. Qasdu itu adalah maksud dan tujuan yang timbul di dalam hati seseorang. Wa syar'an, sedangkan secara syariat adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala. Secara istilah dalam penggunaan dalam syariat Islam adalah al-azmu, ya, suatu tekad, suatu dorongan yang kuat di dalam hati ala fi'lil ibadah, untuk melakukan suatu perbuatan ibadah. Taqarruban dalam rangka, taqarruban yaitu dalam rangka apa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari pengertian ini, dari pengertian yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan ini, memberikan suatu pelajaran yang penting bagi kita tentang pembagian niat. Bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan ibadah atau perbuatan yang ada itu apa, terutama ibadah itu harus terkandung dua jenis niat atau dua bagian niat. Yang pertama adalah al-azmu ala fi'lin, fi'lin ibadah, al-azmu yaitu suatu tekad atau suatu dorongan yang kuat untuk melakukan suatu ibadah. Nah, ini bagian yang pertama dinamakan dengan niatul amal. Ini namanya adalah niat untuk beraktivitas, niat untuk beramal, niat untuk melakukan sesuatu perbuatan. Apakah perbuatannya sholat zuhur atau sholat asar, apakah puasa, apakah mandi, harus ada. Nah, harus ada. Kamu itu mau apa? Oh, saya mau sholat zuhur. Berarti apa? Ada tekad untuk melakukan suatu aktivitas yang namanya sholat zuhur. Nah, namanya niat amal, niat tujuan untuk beramal. Kemudian yang kedua, bagian niat yang kedua adalah taqarruban ilallah, artinya kepada siapa amalanmu itu dipersembahkan, atau kepada siapa aktivitas amalanmu tadi kamu lakukan. Nah, ini namanya niat ma'mun lahu. Niat ma'mun itu kepada siapa ibadahmu itu kamu lakukan, untuk siapa? Nah, untuk Allah atau untuk pujian atau untuk mengharap popularitas atau untuk amalan dunia atau ingin harta, ingin uang atau apa? Jadi, maka kita harus memahami dan menyadari di dalam niat kita itu tergantung dua bagian tadi yang harus benar semuanya. Kedua-duanya itu harus tepat dan benar. Nah, misalnya kita bangun tidur mendengar ada tidur, maka timbul niat di dalam hati kita. Yang pertama, niat amal. Saya bangun berwudu untuk apa? Niat amal sholat subuh, namanya sholat subuh. ada semacam dorongan dalam hati kita untuk melakukan aktivitas sama. Kemudian juga yang kedua yang harus kita adakan di dalam hati kita adalah untuk siapa. Saya sholat, saya bangun pada jam 4 malam ini, pada waktu yang tinggi ini untuk siapa? Untuk siapa saya sholat subuh? Nah, harus diperbaiki. Harus ada perbaikan, harus ada untuk siapa? Nah, kita perbaiki bahwa kita sholat subuh itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu arti niat dan pembagian dari niat. Niat terbagi dua, yang harus ada di dalam hati kita, niat amal apa, kemudian yang kedua, kepada siapa amalan itu engkau kerjakan. Harus kita perbaiki, harus kita wujudkan setiap saat sebelum kita melakukan suatu amal. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa mahalluha al-qalb, tempatnya niat itu tempatnya di mana. Nah, maka beliau menjelaskan bahwa tempat niat itu di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Karena apa? Niat tadi secara bahasa adalah al-qasdu, al-qasdu. Qasdu itu adalah dorongan. Dorongan atau tekad. Dan tekad itu tempatnya di dalam hati. Sedangkan lisan, lisan itu tempat untuk berpikir, untuk mengucapkan. Fala yahtaju ila talaffuz fiha, maka tidak butuh kepada talaffuz. Talaffuz itu mengucapkan di lisan, niat. Nah, misalnya tadi ya, sholat, bangun tidur, jam 4 pagi, berwudu, kemudian sholat. Kemudian harus diucapkan dengan lisan, tidak perlu nawaitu apa qolli subhan misalnya rakaat fardhon, tidak perlu seperti itu. Karena apa? Niat itu sudah timbul, sudah kita bangun, menurut azan kita bangun itu sudah timbul niat. Kenapa kamu bangun malam-malam seperti itu? Sudah timbul niat, yaitu apa? Dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Niat itu sudah ada, sudah. Jadi dia bangun sudah ada. Dia pergi berwudu. Untuk apa? Kamu pagi-pagi dingin-dingin seperti itu harus berwudu. Karena memang sudah ada niat. Jadi niat itu tidak perlu ditalaffuzkan. Tidak perlu apa? Diucapkan di lisan. Karena bukan tempat. Bicara ilmu bahasa Arab, tempat niat itu adalah al-qasdu. Qasdu itu apa dorongan yang timbul di dalam hati. Bal huwa bid'ah, bahkan itu perbuatan bid'ah. Mengucapkan niat di secara lisan itu bid'ah. Bid'ah kenapa? Yang pertama karena tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga tidak ada tuntunan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, semoga Allah ridai mereka. Dan juga apa? Orang-orang yang mengucapkan niat di lisan mereka itu meyakini bahwa itu suatu ibadah. Suatu ibadah yang penting menurut mereka. Sampai ada, kalau kita lihat mereka yang mengharuskan, mewajibkan, bahkan ada yang mewajibkan niat itu harus di lisan. Sampai diulang-ulang nawaitu apa qolli subhan dengan masyarakat juga diulang-ulang kali itu kita. Nah, menganggap itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat wajib, bahkan menganggap itu sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah, maka itu dianggap kita. Karena apa? Menganggap itu suatu ibadah, menganggap perbuatan talaffuz niat itu suatu ibadah yang penting, padahal tidak ada tuntunan, maka itu kita. Baik. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu, tidak pernah hal tersebut, yaitu melafazkan niat di lisan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak pernah mereka, seorang pun tidak pernah melakukannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau seandainya hal itu suatu kebaikan, maka kalian tidak akan mungkin mendahului mereka. Nah, Allah mengatakan lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan itu suatu kebaikan, mengandung suatu pahala, kita umat Islam yang ada sekarang itu tidak akan mungkin mendahului mereka. Artinya apa? Kalau itu suatu kebaikan, suatu berpahala, pasti tidak ada contohnya. Pasti tidak ada tuntunannya. Mereka adalah orang yang paling bersemangat di dalam ibadah, di dalam perbuatan baik. Lautan apa? Kalau seandainya itu baik. Tetapi kenapa tidak ada tuntunan? Berarti itu jelek. Berarti itu tidak perlu. Nah, seperti itu. Dan juga yang kedua, alasan yang kedua yang kita menunjukkan bahwa talafut melafazkan niat di lisan itu tidak perlu adalah itu akan memberatkan. Talafut di niat itu suatu apa hal kalau seandainya itu diwajibkan akan memberatkan manusia yang tidak akan mungkin bisa ditanggung atau tidak bisa mungkin dikerjakan oleh manusia karena manusia itu aktivitasnya banyak, kegiatannya itu banyak. Bangun tidur, nawa itu apa saya berniat mau tidur, saya berniat duduk, habis itu berniat catatan, habis itu berniat buang air kecil, habis itu berniat buang air besar, habis itu berniat apa lagi mandi, habis itu berniat sholat subuh, habis itu berniat apa yang masuk keluar masjid masuk rumah, itu semuanya apa amal, amalan manusia itu tidak terbatas. Nah, maka kalau seandainya salah bersih niat itu wajib ya harus bersiap mau bekerja, mau beraktivitas harus salah bersih, harus diniatkan mau gaji, nawa itu apa gaji atau yang lain, seperti itu akan memberatkan. Maka hal itu menunjukkan bahwa salah bersih niat itu suatu yang tidak ada tuntunan, tidak disyariatkan sama sekali. Secara dalil syar'i, Al-Quran Al-Quran Sunnah juga secara asli, secara akal sehat juga tidak akan mungkin orang yang berakal sehat mewajibkan seperti itu. Baik. Fayanwi biqalbihi as-salat. Maka hendaklah seseorang itu meniatkan dalam hatinya untuk melakukan sholat. Allati yuriduha, yang dia inginkan. Sholat apa? Sholat subuh atau zuhur atau asar, maghrib atau isya. Nah, sholat sunnah dia inginkan dalam hatinya secara otomatis. Dan zuhri wal asr, seperti zuhur atau asar, timbulnya niat zuhur atau asar secara otomatis dengan waktu. Dengan waktu dia bangun, dia jam 12. Secara otomatis itu pasti sholat zuhur. Nah, kalau orang berakal ya, berakal, masih sehat, waras, secara otomatis akan timbul niat untuk sholat zuhur. Nah, tidak perlu ada yang terjadi. Tidak perlu. Kalau jam 3 seperti itu misalnya sudah otomatis sholat apa? Sudah tenggelam matahari ya otomatis sholat maghrib. Nah, dengan adanya waktu itu sudah membedakan niat ibadah. Itulah subuh, asar, maghrib dan yang lain-lain. Kemudian berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi yang menunjukkan kewajiban niat di dalam amal. Sungguhnya amalan itu tergantung niat. Tergantung di sini artinya apa? Yaitu dari sisi keabsahan. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tergantung itu maksudnya apa? Tergantung keabsahan. Sah atau tidaknya sah amalan itu tergantung niatnya. Kemudian juga dari sisi pahala atau tidak berpahalanya, itu juga tergantung niatnya. Nah, jadi niat itu fungsinya adalah dua. Bisa menyebabkan keabsahan suatu ibadah. Yang kedua, bisa menyebabkan ibadah itu berpahala. Nah, sahnya ibadah, yang pertama. Yang kedua, berpahalanya suatu ibadah. Kalau amalan benar, maka sah ibadah dan berpahala ibadah. Misalnya apa? Ada seseorang bangun tidur, niat sholat subuh. Dia sholat subuh. Kemudian dia ikhlas meniatkan sholat subuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mendapatkan dua hal. Yang pertama, sholat subuhnya sah dan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghilangkan beban syariat pada dia. Kemudian yang kedua, dengan sholat subuh yang dia lakukan dengan niat yang benar, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kadang-kadang ada seseorang beramal ibadah, sah, amal ibadahnya sah, tetapi tidak mendapat pahala. Karena apa? Rusaknya tujuan ibadahnya. Amalannya sah, tetapi rusaknya tujuan ibadah. Seperti kalau ada seseorang beramal sholat, kemudian tetapi niatnya untuk mencari pujian manusia. Tetapi apa yang dia lakukan, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, dan kewajiban-kewajibannya terpenuhi, maka ibadahnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti juga misalnya orang berpuasa, tetapi tidak meninggalkan amalan-amalan yang jelek, seperti apa, kedustaan atau amalan-amalan yang tidak baik, maka puasanya sah tapi tidak berpahala. Rasulullah mengatakan apa, man lam yada qawlan zur wa fi'lan bihi fala apa fala hajata illa an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa seorang manusia yang tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan kedustaan dan perbuatan-perbuatan yang mengandung kedustaan, maka Allah tidak membutuhkan baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Maka ini apa? Ada orang berpuasa menahan lapar, malahan haus, tetapi masih mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang dusta. Nah, puasa mentah apalagi apa? Tidak pahala di sisi Allah, ada pahala yang berkurang. Karena apa? Karena jadi ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dari niat ataupun amalan-amalan yang dia lakukan tadi. Jadi intinya adalah niat itu bisa menyebabkan keabsahan suatu amalan dan juga bisa menyebabkan pahala atau bahkan berdosa. Suatu amalan itu bisa dosa gara-gara niat yang dia lakukan. Fayanwi ma'a takbiratul ihram, maka hendaklah seseorang sholat ya, meniatkan sholat bersamaan dengan pada waktu dia bertakbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar. Ya, lalu dia niat dalam hatinya. Likakuna niyah muqarinatan lil ibadah, agar niat itu muqarinah itu artinya berdekatan dengan ibadah. Wa in taqaddamat bi yaman bi zamanin yasir, kalau seandainya niat itu mendahului ibadahnya dengan waktu yang sedikit, kini waktu fala ba'sa, tidak mengapa. Nah, dalam penjelasan beliau Dr. Al-Fauzan mengatakan bahwa sebaiknya niat itu berdekatan dengan ibadah, jangan sampai terlalu jauh. Nah, artinya apa, kalau mau sholat ya niatnya itu diperbaiki, diperbaharui pada waktu takbir. Nah, seperti itu. Tetapi dalam penjelasan yang lain sesuatu ini itu apa, tidak mengharuskan seperti itu. Artinya apa, antara niat dan ibadah itu tidak harus bersambung, boleh ada apa, ada tengah, ada jeda. Misalnya apa, kita tadi orang bangun tidur jam 4, kemudian dari rumah tidak ada niat sholat subuh, kemudian berjalan ke masjid, habis itu sholat apa di masjid, sholat sehat di masjid sambil menunggu imamnya datang 4 jam berikut, dia niatnya sudah dari rumah. Niat kamu apa sholat subuh? Nah, berarti antara niat dan ibadah, ibadahnya seperempat jam setelah ini boleh tidak? Ada yang boleh. Tidak mengapa, tidak harus apa, tidak harus bersamaan, tidak harus bersambung. Nah, selama apa? Selama niatnya itu terus ada dan tidak dibatalkan, walaupun terpisah dengan zaman, dengan waktu, baik sedikit ataupun banyak, maka tetap sah dan tidak mengapa, tidak diharuskan harus bersambung. Nah, itu yang lebih tepat seperti ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya beliau menjelaskan wa yushtaratu an tastamira an-niyyah fi jami'is shalah. Dan disyaratkan bahwa niat itu tastamir, terus ada, terus bersambung fi jami'is shalah, di seluruh salat dari awal sampai akhir. Artinya apa? Jadi ada seseorang niat salat subuh sejak dari rumah. Maka setelah itu sholat subuh, dari awal sholat subuh, awal sholat subuh dengan apa? Takbir sampai salam. Dari awal sholat subuh, takbiratul ihram sampai salam, itu harus bersambung niatnya itu istimrar, terus ada. Jangan sampai niatnya itu diputus di tengah jalan. Nah, artinya apa? Jangan sampai niat yang sudah ada dari rumah sholat subuh diputus di jalan, putus di tengah-tengah ibadah. Karena apa? Fa'in koto'aha, kalau dia memutusnya asna'at sholat, di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah ibadah, batolat sholat, maka sholatnya batil, sholatnya apa? Tidak diterima dan tidak sah. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya ada seseorang ya, sholat sunnah ya. Sholat sunnah, sholat apa? Sholat sunnah, sholat duha. Nah, sholat duha, Allahu Akbar. Kemudian sudah rakaat pertama, tiba-tiba ibunya memanggil. Ibunya memanggil, nah ini nak, ini ibu butuh apa? Butuh bantuan. Kelihatan ibunya sangat apa? Sangat membutuhkan sekali. Nah, maka apa? Seorang anak tadi memutus sholatnya, sholat sunnah, dalam rangka untuk menjawab apa, menjawab panggilan sang ibu yang hukumnya wajib. Maka seperti itu sholatnya apa? Batal. Sholatnya putus tengah jalan dan batal. Nanti harus dia ulangi apa sholatnya tadi. Nah, seperti itu. Artinya apa? Memutus ya, memutus niat di tengah-tengah ibadah. Itu ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang pertama hukumnya boleh, yang kedua hukumnya haram. Nah, memutus apa? Memutus niat pas waktu tengah-tengah ibadah. Pas tengah-tengah ibadah boleh tidak? Maka jawabannya perlu dirinci. Yang pertama adalah untuk apa? Perinciannya itu kenapa, alasannya engkau memutus ibadahmu di tengah-tengah pelaksanaannya. Kalau tujuannya itu kalau tujuannya itu bagus, tujuannya itu benar, maka boleh. Seperti tadi ya, ada orang sholat sunnah, sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Kemudian tiba-tiba dipanggil oleh ibunya dalam keadaan kelihatannya sangat butuh, ibunya itu sangat butuh panggilan yang harus pilihnya cepat, butuh, sangat butuh. Maka yang benar diputus. Diputus apa? Ibadah. Sholat sunnahnya itu diputus. Karena apa? Hukumnya sunnah. Dan akan menjawab panggilan orang tua. Itu hukumnya wajib. Jadi, maka seperti itu hukumnya apa anak-anak? Cedera-cederanya boleh ya. Nah, boleh memutus ibadah di tengah-tengah. Memutus niat di tengah-tengah ibadah dengan tujuan sahih. Dengan tujuan yang benar. Seperti itu boleh. Nah, Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar, sebuah kisah hadis yang sahih. Rasulullah menceritakan tentang kisahnya Quraisy. Ada dulu zaman Bani Israel, Rasulullah mengatakan, menceritakan ada seorang ahli ibadah zaman Bani Israel yang bernama Quraisy. Quraisy itu ahli ibadah, punya tempat ibadah sendiri, dia menyepi di tempat ibadahnya, mengkhususkan diri untuk ibadah kepada Allah di situ. Nah, kemudian pada suatu hari ibunya memanggil, sudah sementara itu butuh dalam keadaan sudah tidak kuat. Maka agak bingung apakah dia memutus sholatnya ataukah menjawab panggilan itu. Kemudian dia memutuskan sholatnya dilanjutkan, dia lakukan dan tidak menjawab panggilan itu. Kemudian itu dia marah dan mendoakan kejelekan bagi Suraj, mendoakan apa, bahwa Suraj nanti akan ditimpa musibah, apa musibah, terkena fitnah akan difitnah dengan seorang pelajar. Nah, karena itu apa panggilan nama marah, ya kadang-kadang orang tua seperti itu. Nah, marah mendoakan kejelekan bagi anak, karena tidak tahu anaknya tidak sekolah. Dan Allah mengabulkan doa itu ya. Kemudian ada pelajar yang dipisahkan bahwa ini menggoda Suraj, tapi Suraj tidak tergoda oleh godaan pelajar tadi. Kemudian pelajar tadi mendatangi penggembala kambing, kemudian melakukan perbuatan zina dengan penggembala kambing. Kemudian setelah hamil, wanita tadi berjalan ke orang-orang masyarakat saat itu dan mengatakan bahwa saya telah dihamili oleh Suraj, fitnah ya, membuat fitnah tuduhan palsu kepada Suraj. Kemudian masyarakat marah dan menghancurkan tempat ibadahnya Suraj. Nah, ini artinya apa? Di situ Allah memberikan ujian, cobaan, karena Suraj tidak melaksanakan atau tidak memenuhi panggilan ibunya. Imam Bukhari mengambil hadis ini juga dijadikan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Siapa? Kalau ada seorang ibu memanggil, maka yang benar adalah dia harus datang dan memenuhi panggilan ibunya dan meninggalkan sholat sunnah. Nah, karena apa? Allah memberikan hukuman, Allah memberikan ujian. Yang ujian tadi ditetapkan karena dosa, dosa yang dilakukan oleh Suraj. Nah, maka dari hadis tadi diambil kesimpulan bahwa apa? Kalau kita sedang sholat sunnah, kemudian orang tua kita memanggil, maka lebih kita dahulukan panggilan orang tua dan kita putus sholat kita, seperti itu diperbolehkan. Karena tujuannya adalah tujuan yang benar. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang sholat sunnah atau wajib, tetapi tidak ada alasan atau tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita memutus sholat di tengah jalan, tidak ada tujuan-tujuan, tidak ada alasan-alasan, maka tidak boleh kita putus ibadah yang telah kita lakukan, baik wajib maupun sunnah, hukumnya haram untuk diputus di tengah jalan. Walaupun ibadah itu sunnah ya, telah Tuhan kita, maka tidak boleh kita putus baru satu rakaat kemudian malas batal di tengah jalan. Itu tidak boleh, hukumnya haram, hukumnya dosa kalau kita memutus ibadah di tengah jalan walaupun itu sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad ayat ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kalian memutus amalan kalian di tengah jalan. Nah, wala tubtilu, jangan kalian batalkan amalan kalian, yaitu di tengah jalan. Sudah kalian kerjakan, tapi malah kalian putus di tengah jalan. Nah, kembali ke permasalahan apa? Jadi bahwa niat itu hendaklah diteruskan dari awal sampai akhir. Kalau seandainya niat itu putus di tengah jalan, maka sholatnya itu harus diulang dari awal ya. Misalnya tadi sholat duha satu rakaat dipanggil ibu, maka kita putus sholat kita, kita datang ke ibu ada apa? Sudah selesai, kita balik lagi sholat. Apakah sholat kita teruskan nambah satu rakaat atau kita ulang dari awal? Maka jawabannya apa? Kita ulang dari awal. Karena apa? Tadi sholat kita batal. yang satu rakaat itu sudah empat. Nah, karena kita putus di tengah jalan. Itu dalam permasalahan meneruskan niat di seluruh ibadah. Kemudian yang selanjutnya beliau menjelaskan, wa yajuzu liman ahrama fi sholati faridatin wa huwa ma'mumun aw munfaridun an yang an yaklida sholatahu nafilatan idza kana dzalika li ghurbin sahih. Nah, ini sekarang permasalahan baru, yaitu permasalahan qalbun niyyah. Qalbun niyyah itu berubah niat. Kalau tadi apa? Memutus niat, ya. Kalau sebelumnya tadi, memutus niat. Tadi sudah kita terangkan, ada yang boleh, ada yang haram. Sekarang kita merubah niat. Boleh tidak merubah niat? Awalnya sholat wajib, di tengah-tengah jalan, berubah menjadi sunnah. Sholat sunnah tiba-tiba di tengah jalan berubah menjadi wajib. Seperti itu boleh atau tidak? Maka beliau menjelaskan, wajib boleh, ya. Beliau menjelaskan, tapi kita rinci. Wajib boleh, barang siapa yang ahroma, ahroma itu takbiratul ihram maksudnya. Boleh bagi orang yang telah takbiratul ihram, artinya memulai sholat, faridah, baik sholat wajib, wahuwa makmum, dalam keadaan dia makmum, atau munfarid, atau dia sholat sendirian. Anian koliba, untuk aninya kelibat, ya, untuk merubah sholat yang dia lakukan nafilahkan menjadi sunnah. Jadi syaratnya apa? Jika kan ada misalnya wajib sahih, jika dia itu tujuannya benar. Nah, jadi boleh dengan syarat. Syarat yang pertama apa? Yang dia lakukan adalah sholat wajib. Yang dia lakukan adalah sholat wajib. Kemudian yang kedua, dia munfarid. Ini yang benar, ya. Yang kedua munfarid. Dia rubah menjadi sunnah. Itu boleh. Apa ada orang sholat wajib munfarid sendirian. Kemudian wajibnya itu dirubah menjadi sunnah. Itu boleh. Yang keempat adalah liwar jenisah. Niat tujuannya adalah untuk kebaikan. Yang benar. Empat syarat ini boleh. Apa sholat wajib sendirian dirubah menjadi sunnah karena tujuan yang benar. Contohnya apa? Misalnya bagaimana? Misal an yuhrima munfaridah. Contohnya ada orang datang ke masjid. Datang ke masjid ternyata sholatnya sudah selesai. Sholat jamaahnya sudah selesai. Dilihat dari rumah ke sholat jamaah ternyata sudah terlambat. Cari-cari tengok-tengok kanan kiri, tidak ada teman. Tidak ada teman untuk diajak sholat apa? Jamaah. Maka apa yang dia lakukan itu sholat sendirian, ya kan? Sholat misalnya sholat apa? Zuhur. Dia sholat zuhur. Dan zuhur itu sholat apa? Fardhu, ya, wajib. Kemudian sholat apa? Dia munfarid sendirian. Setelah sholat zuhur dapat satu rakaat, tiba-tiba datang orang, tiga orang. Maksudnya sholat apa? Jamaah. Dia sholat di sini. Kemudian setelah dapat satu rakaat, ada tiga orang datang. Sholat di sampingnya, sholat jamaah. Maka boleh bagi dia untuk merubah niatnya. Tadi niatnya sholat apa? Sholat zuhur. Maka dia rubah. Sudah dapat satu rakaat, dia rubah. Saya rubah menjadi sholat sunnah. Nah, saya rubah menjadi sholat sunnah. Berarti apa? Tambah satu rakaat, kemudian tambah satu rakaat salam, habis itu ikut sholat jamaah. Jika menurutnya, niatnya apa? Wajib. Sebab itu boleh. Tidak mengapa. Boleh. Karena apa tadi? Yang pertama, awalnya dia sholat wajib. Yang kedua, dia sendirian. Ya kan? Munfarid. Kemudian merubah menjadi sunnah, ya. Awalnya wajib berubah menjadi sunnah. Tujuannya apa? Benar. Tujuannya untuk mendapatkan sholat jamaah. Kalau sholat sendirian, dia cuma dapat pahala 1 derajat. Maka dia rubah agar saya mendapatkan pahala 27 derajat. saya rubah sholat ini, saya sholat sunnah saja. Kemudian ikut sama samping saya biar mendapatkan 27 tingkat. Sebab itu diperbolehkan. Jabal al-Fawzan memperbolehkan dan juga Syekh ini memperbolehkan dalam hal ini. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan orang tadi, orang yang seperti tadi punya tiga pilihan. Punya tiga pilihan. Ya. Ada orang sholat zuhur sendirian, tiba-tiba ada jamaah sholat setelahnya. Ada tiga pilihan bagi dia. Pilihan yang pertama boleh untuk dia meneruskan sholat wajibnya. Boleh baginya untuk meneruskan yang sudah sholat zuhur sendirian seperti dari awal boleh. Pilihan yang pertama boleh dia meneruskan sholat sendirian sholat zuhur, tapi pahalanya ya apa? Satu. Yang kedua boleh dia langsung batal sholat zuhur dapat satu rakaat. Tahu di sampingnya ada orang jamaah, satu batal putus. Kemudian dalam rangka ikut oleh jamaah boleh. Yang ketiga seperti yang kita jelaskan, berubah niatnya menjadi sholat sunnah keluarga. Berarti apa, tambah satu rakaat satu salam, setelah itu dia ikut sholat jamaah. Seperti itu boleh bagi dia mendapatkan tiga pilihan. Nah, tapi yang lebih afdal adalah yang ketiga tadi. Dia rubah menjadi sholat sunnah sehingga dia dapat pahala sholat sunnah. Kemudian ikut sholat jamaah sehingga dia juga mendapatkan pahala sholat berjamaah. Di pahalanya double, sholat sunnah dan sholat jamaah. Ya. Kalau sholat sendirian berarti nanti dia pahalanya sholat sendirian. Kalau diputus setengah jalan berarti apa? Sholat sunnah, dia tidak mendapat sholat sunnah, cuma dapat sholat wajib berjamaah saja. Tapi yang ketiga apa? Dapat sholat sunnah dan juga dapat sholat jamaah. Baik. Bayuri itu sholat mal jamaah. Ada orang yuhrim awalnya takbiratul ihram munfaridan sendirian, kemudian bayuri itu sholat mal jamaah, kemudian dia pengin sholat bersama jamaah. Tiba-tiba datang jamaah ingin ikut bersama mereka. Seperti itu diperbolehkan. Kalbu niat, ya, merubah niat. Tapi kalau yang lain, bentuk-bentuk yang lain tidak boleh. Nah, satu bentuk ini yang benar, boleh ya. Tapi bentuk ini yang boleh untuk merubah niat. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain, boleh salah alam. Nah, Syekh Utsaimin juga melarang bentuk-bentuk yang lain. Bentuk yang lain contohnya apa? Berubah dari wajib ke wajib. Syekh Utsaimin memberikan contoh, misalnya ada orang bangun tidur jam 3 misalnya. Jam 3 bangun tidur. Kemudian mendengar azan buru-buru atau mendengar qomat, dia buru-buru datang ke masjid. Kemudian setelah sampai masjid, sudah takbir Allah Akbar, tiba-tiba dia ingat, wah saya tadi ternyata belum sholat zuhur. Ya tadi tidur jam 9. Belum sholat zuhur. Sekarang saya, tadi saya niatnya sholat asar, karena buru-buru, saya niatnya apa? Sholat asar. Padahal saya tadi belum sholat zuhur. Nah, seperti itu. Apakah boleh dia merubah niat menjadi sholat zuhur? Malah jawabnya tidak boleh. Tidak boleh dia rubah niat. Nah, seperti itu. Kalau dia rubah, maka sholat asarnya tidak sah, sholat zuhurnya juga apa? Tidak sah. Sholat dia tidak mendapat sholat asar dan dia tidak mendapat sholat zuhur. Karena niatnya putus di tengah jalan. Satu rakaat dia ingat. Kemudian dia rubah jadi sholat zuhur. Awalnya sholat asar dirubah menjadi sholat zuhur. Maka sholat asarnya putus. Batal. Sholat zuhurnya juga tidak sah. Karena apa? Dia niatnya di tengah-tengah. Sedangkan niat itu harus sebelum ya. Belum ibadah. Seperti itu. Bentuk apa, merubah niat dari wajib ke wajib. Fard ke wajib ke fard. Jadi tidak boleh. Yang boleh tadi apa? Dari wajib ke sunnah. Dari fard, sunnah, boleh. Kalau memfardkan. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan niat ya. Masih ada beberapa penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang nanti tentang talafut niat ya, hukum melafazkan niat. Kita baca pada pertemuan berikutnya. Insyaallah karena sudah azan salat kita. Mungkin ada yang kurang jelas atau pertanyaan silakan dari apa yang kita jelaskan tadi. Pernah memerintahkan kepada para sahabat yang sedang haji, niatnya haji ifrad ya, dan tidak membawa hewan, sembelihan. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk merubah menjadi umrah agar hajinya itu tamattu. Nah, pernah Rasulullah memerintahkan para sahabat yang niat haji dari kota Madinah tapi tidak bawa hewan kurban untuk merubah niat haji menjadi umrah. Nah, haji itu awalnya wajib berubah menjadi umrah. Tujuannya agar mereka umrah dulu tamat, kemudian setelah itu haji. Jadi haji tamat. Kalau langsung haji nanti haji ifrad. Dan pahala haji tamat itu lebih apa? Besar daripada haji. Nah, seperti itu diperbolehkan. Maka dari dalil itu sebenarnya juga dalam cara untuk memperbolehkan kalbun niat, merubah niat dengan tujuan ingin mendapatkan pahala yang lebih baik. Allah Ta'ala. Yang tidak boleh adalah apa? Memutus niat dengan tidak ada tujuan, dan tidak ada tujuan yang benar. Sholat tengah-tengah jalan diputus, puasa juga tidak boleh. Nah, tengah-tengah jalan sudah niat puasa tanpa ada tujuan yang benar diputus. Tapi kalau tujuan benar, misalnya dapat undangan walimah, nah, boleh dalam rangka menghormati orang yang undang. Ya boleh katakan puasa sunnah ya, tujuan-tujuan yang benar, yang baik, mencari pahala yang lebih besar. Allah Ta'ala. Kita ingin insyaAllah Allah Ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.